Kembali terasakan cinta ini saat kau hadir dan buat sapu hidup jauh lebih berwarna dan bermakna. Kau rubah sapu pola pikir, kini saya merasa lebih dewasa dan tinggalkan sapu sifat yang kekanak-kanak. Berjanjikan selalu menjaga, menyayangi dan mencintai kau sepenuh hati. Takkan bersedih bila kau retak, namun takkan saya biarkan sampai kau pecah. Hanya karena masalah kecil, saya berdoa Tuhan jauhkan kau dari pikiran labil. Adalah cerminan indahnya masa depan, berujung dengan kau akan persiapkan semua lebih matang. Sampai nanti cincin terpasang manis di tangan kanan, saya berjanjikan setia selalu bersama dengan kau sejalan. Takkan ada yang pisahkan kau dengan saya, takkan juga ada yang boleh mengambil kau dari saya. Selamanya saya milik kau dan saya ini kau punya. Tong tinggal seatap dan jadikan cinta sebagai rumah. Pegang sapu tangan, tong mengejar mimpi bersama. Sayang kau tak perlu khawatir karena selama tong berdoa pada Tuhan itu ada rencana yang indah yang Tuhan telah siapkan bagi tong dua. Dan saya sangat bahagia bisa memiliki kau, penuh perjuangan untuk bisa menaklukkan kau. Buat tiang trauma itu tara gampang saya hadapi, banyak rintangan dan penuh kesabaran. Kualan cermin, gambaran dari masa depan, saya berjanjikan selalu menjaga, menyayangi dan mencintai kau sepenuh hati. Takkan bersedih bila kau retak, namun takkan saya biarkan sampai kau pecah. Hanya karena masalah kecil, saya berdoa Tuhan jauhkan kau dari pikiran labil. Apapun yang terjadi, tak boleh aku pergi. Kau harus ingat tong janji.